ومحفوظ استقرار يعني الوقت وقت ما نعرف وحادث للمحفوظ dan sobat karena menjadi tawafik pada isim sebelumnya dan aku sobat fa'amal mafudu bil harfi adapun yang dirobat dengan buruk fa'amal mafudu bil harfi wa ila wa at wa ala wa fi wa alfa wal ba wal qaf wal lam wa huruf al qasr wa ya wa wa ta wa ta wa bi wa fa wa bi wa wa mundu adapun yang cepat dengan huruf ialah yang cepat dengan mim ila an ala fi tuba alba alka ala dan huruf kosam. Jadi alwau alba alka kosam. Kemudian dengan wau huruf mus dan mundu. Wa amal ma yufadu bijidoma banyak bukau jika ulang kudaidin. Adapun yang berhubat dengan dhaf seperti ucapanmu, ulang saja. Wahu ala kisma ini, dan ada dua macam. Ma yufadda'u bilam, ada yang dikira-kirakan dengan lam. Wa ma yufadda'u bimin, dan yang dikira-kirakan dengan min. Falladhi yufadda'u bilam, inahu ulang saja. Yang dikira-kirakan dengan lam, contohnya ialah ulang saja. Walladhi yuqaddaru bidin nahu tawbu khazin dan yang dijadikan dengan ini seperti tawbu khazin wa babu sajin wa khotab hadithin sama alhamdulillah sempurna dengan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala nah barakallahu pembahasan kita hari ini adalah pembahasan yang terakhir insyaAllah dalam kitab tentang Al-Ajrumiyah yakni Mahfudzatul Asma isim-isim yang sifat sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa isim yang sifat itu ada tiga sebab. Yang pertama, mahfudun bil harfi yang dikhobat dengan huruf, jadi huruf jar, ya, huruf khobat. Sedangkan fil majdisi, al-majdisi itu khobat, yang dikhobatkan ialah huruf fi, huruf jar. Yang kedua adalah mahfudun bil idhamah, yang dikhobat dengan mudhom. Contohnya, ulamu zaidin, zaidin untuk filen. Ya, obat dengan bab mudah, ada mudah yang mengobatkan. Ya, ini benar pendapat yang rajih, mudah. Yang mengobatkan mudah, filen. Ya. Yang ketiga ialah disebut mahfud, ta'rifin mahfud. Itu mengikuti sebelumnya yang apa ya? Mahfud. Jadi khabar jaa rasul ma'tu bi rasul jamil aku melewati laki-laki yang ganteng jamil ini khabar karena mengikuti rasul sebelumnya yang khabar namanya rasul fil mahfud yang mengikuti isim sebelumnya yang khabar baik menjadi na'am atau menjadi sadar, atau menjadi taukid, atau menjadi ren. Atau, ya. Nah, yang terakhir ke semua bahasanya kan, nakat sudah, atau sudah, tauhid sudah, ajal sudah. Ya, lalu sebelumnya kofat, nakatnya juga kofat. Kalau sebelumnya kofat, ajalnya juga kofat. Kalau sebelumnya kofat, tauhidnya juga kofat. Kalau sebelumnya kofat, atasnya juga apa kan? Nah, tinggal dua, yakni kofat dengan sebab huruf dan dengan sebab huruf. Nah kan, tentang hurufnya juga sudah kita bahas sebelumnya, ya. Bahkan termasuk tanda isim, ya. Bahkan dicontohkan semua satu per satu, ya kan? Nah, berarti isim sudahnya khobat, namanya isim khobat dengan sebab huruf mahmud bil harfi. Nah, para pemirsa. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bahas pembagian huruf khobat, ya, klasifikasinya saja, ya, supaya